sesuatu ya Pak ya, diganti dulu ya. Juga spesial buat Mas Agus, juga Mbak Fitri ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Masih sama Erlangga. Masih spesial buat anak semuanya.